Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah, alhamdulillah kita sudah mempelajari sampai bab keempat ya. Sekarang berarti bab kelima. Masuk ke bab kelima dari kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, halaman 29 ya. 6. Babu du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab keterangan kewajiban berdakwah. Berdakwah untuk menyeru manusia bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadhihi sabili, ini adalah jalan hidupku, jalan dakwahku, jalan beragamaku, yang ad'u ilallah, yang aku berdakwah ke jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Kita lihat halaman 30. Baris yang teratas. Qala Abu Ja'far ibn Jarir. Wajatumu? Halaman 30 baris yang teratas. Setelah garis yang di atas. Qala Abu Ja'far, ujung-ujung. Qala Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Yaqulu ta'ala dhikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Telah berkata Allah yang maha tinggi, ta'ala zikruhu, yang maha tinggi penyebutannya. Allah berkata li nabiyhi, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi da'watu, dakwah ini, allati ad'u ilaiha, yang aku berdakwah kepadanya, wat tariqatu allati ana alaiha, dan juga thariqah, jalan. Jalan yang aku berada di atasnya, apa jalan beliau, jalan hidup beliau, ialah minat du'ai ila tauhidillahi, yaitu berdakwah untuk mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihati wal awtani, dan juga dakwahnya ialah mengikhlaskan ibadah, wa ikhlasil ibadati, mengikhlaskan ibadah untuk Allah, dunal alihati wal awtani, dengan tidak memberikan kepada Tuhan-Tuhan sesembahan yang lainnya, dan tidak pula memberikan ibadah itu untuk autan, berhala-berhala yang ada. Wal intihai ila ta'atihi, juga dakwahnya, dakwah beliau ialah al intiha, yakni al-intiha itu totalitas, ila ta'atih, di dalam mentaati Allah, totalitas di dalam mentaati Allah, yakni segenap tenaga pikiran, segenap anggota tubuh, akal pikiran dan perasaan, semuanya taat kepada Allah. Itu namanya al-intiha ila ta'atih. Wa tarki ma'asiyatih, dan juga dakwahku ialah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Inilah jalan yang aku berdakwah, aku tempuh padanya. Sabili, sebagai jalanku, wa tariqati wa da'wati, dan itu adalah sebagai jalan hidupku dan sebagai dakwahku, perjuangan dakwahku. Di mana perjuangan itu ialah ad'u ilallahi wahdahu la syarika lahu. Aku berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah wahdahu semata, la syarika lahu, dengan tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin bidzalika, semua itu aku lakukan ala basiratin bidzalik, aku lakukan di atas basirah. Basirah itu makna lughawinya secara bahasa ialah kejelasan. Basirah, aku berdakwah kepada semua itu ala basirah, atas kejelasan, bidzalika, dengan semua itu tadi. Wa biyaqinin, dan aku berdakwah dengan keyakinan. Alima ilmun minni bihi, yaitu berdasarkan ilmu yang aku ketahui tentangnya. Ana, yang menjalankan ini ialah ana, aku, yaitu Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني. Dan juga berdakwah ke jalan yang demikian ini, ala basiratin aizan, di atas kejelasan pula, ialah manittaba'ani, orang-orang yang mengikuti aku, wasaddaqani, dan juga yang membenarkan aku, wa amana bi, dan yang beriman kepadaku. Begitu. Wa subhanallahi, lanjutan ayat ini, dan maha suci Allah. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah berfirman, Allah yang maha tinggi penyebutannya telah berfirman, wa qul tanzihan lillahi, dan katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanzihan lillahi wa ta'dhiman lahu, katakanlah subhanallah sebagai tanzihan, pensucian bagi Allah, pensucian bagi Allah dari segala sifat-sifat yang kurang atau tercela. Allah maha suci dari segala sifat-sifat yang kurang, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kehinaan, maha suci dari segala kelemahan. Katakan subhanallah dalam rangka mensucikan Allah dari itu semua, dan dalam rangka ta'ziman lahu, dalam rangka ta'ziman lahu, mengagungkan Allah, yaitu min ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi, maha suci Allah dan maha agung untuk dia mempunyai sekutu di dalam segala miliknya, fi mulkihi, segala miliknya, au ma'budun siwahu fi sultanih, maha suci Allah dan maha agung untuk mempunyai sesembahan selain dia, fi sultanih, di dalam kekuasaannya. Artinya, maha suci Allah untuk mempunyai sekutu dalam penciptaan alam ini, dan maha suci Allah untuk mempunyai sekutu dalam pemilikan alam ini, maha suci Allah untuk mempunyai sekutu di dalam menerima peribadatan dari segenap hambanya. Artinya tidak mungkin semua itu ada. Wa ma ana minal musyrikina, dan katakan pula bahwa aku tidaklah termasuk golongan kaum musyrikin. Yaqulu, dikatakan, beliau menyatakan, atau dia mengatakan, wa ana bari min ahli syirki bihi, dan aku bari berlepas diri, min ahli syirki, dari orang-orang yang berbuat syirik bihi, dengan Allah. Aku berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik dengan Allah. Lastu minhum walahum minni. Aku tidaklah dari golongan mereka dan mereka tidaklah dari golonganku. Alif ha itu singkatan dari intaha. Kemudian Syekh Abdurrahman melanjutkan penjelasannya. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini, kul hadhi sabili, ayat ini tadullu, menunjukkan ala anna asba'ahu, menunjukkan kepada bahwasannya asba'ahu, pengikut-pengikut beliau, pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, hum ahlul basairi, mereka itu adalah orang-orang ahlul basair, orang-orang intelektual yang berilmu di dalam berkata dan di dalam berbuat. Pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW itu bukan orang-orang asbun, bukan asmuni, tetapi orang-orang yang mempunyai basirah di dalam bersikap, di dalam berkata, di dalam berbuat, selalu ilmiah dan bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Ad-da'una ilallahi ta'ala, bukan saja ahlul basair, para pengikut Nabi Muhammad SAW itu, tetapi juga mereka ad-da'una ilallahi ta'ala, mereka adalah orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah, kepada agama Allah, siapapun dia. Kalau dia adalah orang yang tidak mempunyai bekal ilmu agama, maka dia mengajak orang untuk bersama-sama belajar, mengajak orang ke majelis ilmu. Ini dakwahnya. Ya? Atau menyebarkan ilmu. Apalagi di zaman seperti ini, Masya Allah, dalam bentuk buku-buku, dalam bentuk majalah-majalah, dalam bentuk apa, buletin-buletin, dalam bentuk kaset-kaset, CD-CD, sekian banyak peluang untuk menebarkan ilmu kepada umat manusia, untuk memerankan diri sebagai ad-da'una ilallah, memerankan diri sebagai orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah dengan kondisi apapun yang dia ada padanya. Tentu yang paling utama ialah orang yang dalam kondisi berilmu, sehingga dia menyampaikan ilmu kepada umat dan mengajari umat dari kejahilan kepada ilmu, kepada cahaya ilmu. Itu yang paling utama. Kalau tidak bisa yang demikian, ya kamu berupaya untuk bagaimana umatmu ini berilmu, mengajak mereka ke majelis ilmu, menebarkan ilmu dengan sarana dan prasarana yang sudah sedemikian canggih di masa kemajuan teknologi seperti ini. Tentu semua itu adalah sebagai upaya untuk memerankan diri sebagai ad-da'una ilallah, orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah. Wa man laysa minhum fa laysa min atba'ihi 'ala al-haqiqati wal muwafaqati. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, barang siapa yang tidak termasuk golongan mereka, tidak termasuk golongan ahlul basair, tidak termasuk golongan ad-da'una ilallah, maka sesungguhnya bukanlah dia termasuk dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia tidak menggubris kewajiban harus menuntut ilmu agama sehingga dia pun tidak termasuk golongan ahlul basair. Ya, disuruh menuntut ilmu agama malas, sehingga tidak termasuk ahlul basair, orang-orang yang berilmu. Dan disuruh menebarkan ilmu juga tidak dia mempunyai perhatian padanya, apatis tentangnya. Maka pada hakikatnya orang yang demikian tidaklah dia termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muwafaqah, dan juga keadaan keadaan sesungguhnya dia itu tidaklah seperti yang diberitakan oleh Allah. Apa yang diberitakan oleh Allah? Yaitu ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku itu berdakwah ke jalan Allah ala basirah, di atas kejelasan ilmu, kejelasan hujjah. Nah, kalau keadaannya tidak demikian seseorang itu, ya, maka dia tidaklah termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad SAW. Wa in kana min atba'ihi 'alal intisabi wad da'wa, walaupun dia itu yakni orang yang tidak menebarkan ilmu, orang yang tidak mempunyai semangat untuk belajar ilmu, orang yang tidak mempunyai semangat untuk meramaikan majelis-majelis ilmu, orang yang tidak mempunyai semangat untuk mengajak umat membekali mereka dengan ilmu, orang-orang ini walaupun dari sisi apa al-intisab, saya muslim, nah, saya umat Muhammad, menisbahkan dirinya dia sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW intisaban, nah, semata-mata menisbahkan, menyandarkan dirinya kepada beliau, dan dakwah yaitu ngaku-ngaku dari sisi pengakuan saja dia sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi hakikatnya tidak. Qala al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintah, ani abudullaha, untuk aku beribadah kepada Allah, wala usyriku bihi, dan aku tidak boleh menyekutukan Allah dengan, tidak boleh berbuat syirik dengannya. Ilaihi ad'u, kepadanya lah aku berdakwah, wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya lah aku kembali. Kata beliau, yakni kata Ibnu Qayyim, wa mazala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, dan tidak henti-hentinya Nabi Muhammad SAW wa ashabuhu, dan para sahabat beliau, yad'u, terus-menerus berdakwah, ila ma amarallahu bihi minat da'wati ila tauhidihi fil ibadati, terus-menerus berdakwah kepada apa yang Allah perintahkan dengannya daripada dakwah, ya, berdakwah kepada tauhid dalam perkara ibadah, wa nahyi 'anil syirki bihi, dan terus-menerus melakukan upaya pencegahan, melarang orang untuk berbuat syirik dengannya. Wa yujahiduna ala dzalik, dan terus-menerus mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berjihad di atas prinsip demikian itu tadi. Prinsip tauhidul ibadah dan prinsip antipati dari terhadap syirik. Wal ayatu fil amri bidzalika katsiratun jidda, dan ayat-ayat yang memerintahkan kepada perbuatan demikian itu, yang memerintahkan untuk orang berdakwah, untuk umat ini berdakwah kepada tauhid, itu banyak sekali. Hah? Nah, kita kembali kepada keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di halaman 29, langsung dinukil oleh Syekh Abdul Rahman, ya, di halaman 30 footnote pertama. Nah, halaman 30 footnote pertama. Qauluhu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yamani, ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, qala lahu, Rasulullah berwasiat kepada Mu'ad ketika akan mengutusnya berdakwah. Kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari ahlil kitab. Negeri Yaman waktu itu mayoritas penduduknya beragama Nasara, beragama Kristen dan Yahudi. Ya, ahlul kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi, maka hendaknya pertama kali yang kamu dakwahkan orang kepadanya, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Al-Hadid. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa ahlul kitab al-madhkuruna fi hadzal hadithi, dan ahlul kitab yang al-madhkurun, yang mereka disebutkan fi hadzal hadis, di hadis ini, man kana fil yamani min al-yahudi wan nasara idzaka, yaitu mereka yang ada di negeri Yaman dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara, idzaka, ketika itu. Yang tersisa sekarang orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara sudah masuk Islam. Yang masih tersisa di Yaman sekarang orang-orang Yahudi. Seperti di kota Sa'dah, Yaman Utara, itu masih ada perkampungan Yahudi di sana. Atau di pinggiran kota Sana'a, itu masih ada kampung Yahudi di sana. Waktu itu penduduk negeri Yaman beragama Yahudi dan Nasara. Qauluhu, adapun pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, hendaknya pertama yang kamu seru mereka kepadanya, yaitu kamu seru mereka untuk menyatakan persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa kanu yaqulunaha, kata beliau, wa kanu, dulunya sebelum dakwah tauhid ini, sesungguhnya yaqulunaha, mereka mengucapkannya, telah mengucapkannya di zaman Yahudi, ketika mereka masih Yahudi atau ketika mereka masih Nasara, mengucapkan syahadat wa la ilaha illallah. Beda dengan musyrikin Arab. Musyrikin Arab, musyrikin yang ada di kalangan Quraisy, mereka tidak pernah mengenal Injil, tidak pernah mengenal Taurat. Ya, mereka mayoritasnya ummi, ya, yang di Mekah itu, sehingga mereka sama sekali tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Dan mereka mengerti bahwa kalau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan segala adat istiadat, budaya nenek moyang mereka yang penuh dengan syirik itu. Tetapi penduduk negeri Yaman itu, mereka adalah mengenal Taurat dan Injil, seperti orang-orang Nasara di daerah Najran. Najran itu sekarang jadi wilayah Saudi, yang asalnya memang adalah wilayah Yaman. Itu Nasara di sana mengenal kitab, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa kanu yaquluna, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Syuf. Tetapi Rasulullah tetap memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah. Pertama kali dakwah yang dilakukan ialah bersyahadat an la ilaha illallah. Ya. Lakinnahum jahilu ma'naha. Akan tetapi mereka jahilu, tidak mengerti maknanya, makna yang sesungguhnya daripada la ilaha illallah. Alladhi dallat alaihi min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu. Makna yang sesungguhnya, yang alladhi dallat alaihi, makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu apa? Min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Watarkil ibadah timasiwa, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fakana qawluhum la ilaha illallah la yanfa'uhum lijahlihim bima'na hadihil kalimati. Maka omongan mereka, penduduk Yaman yang Yahudi dan Nasara itu, omongan mereka mengucapkan la ilaha illallah, la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Lijahlihim, karena kebodohan mereka, bima'na hadhil kalimat, terhadap makna kalimat tersebut. Kahali aktsaril muta'akhirina min hadhil ummati, kata Syekh, keadaan penduduk Yaman yang waktu itu Rasulullah perintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mendakwai mereka kepada syahadat an la ilaha illallah, itu seperti keadaan aktsaril mutaakhirin, min hadhil ummah, mayoritas umat ini, mayoritas orang-orang terakhir dari umat ini, yaitu generasi-generasi akhir dari umat ini. Fa innahum kanu yaqulunaha, karena orang-orang sekarang, kaum muslimin sekarang, mengucapkan la ilaha illallah itu ma'ama kanu yaf'alunahu minasyirki, bersamaan dengan apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan syirik. Yaitu apa amalan-amalan syirik yang mereka lakukan? Beribadatil amwati, dengan beribadah kepada orang-orang mati. Wal ghaibin, dan beribadah kepada orang-orang yang ghaib. Wat tawaghit, dan beribadah kepada dukun-dukun paranormal. Beribadah kepada para dedemit-dedemit, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Wal masyahid, dan beribadah kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, pohon-pohon yang dianggap keramat, atau batu-batu, atau tempat-tempat yang dianggap angker, sehingga diberikan padanya sesajian-sesajian, korban-korban, sembelian-sembelian, tapi mengatakan la ilaha illallah. Ya, mereka berbuat berbagai kemusyrikan itu tadi, tetapi bersamaan itu tetap mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini persis, kata Syekh, seperti keadaannya orang-orang Yaman di masa Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal kepadanya. Maka yang dibimbing ialah da'inya Rasulullah ini, dibimbing untuk apa dakwanya? Fal yakun awwaluma tad'una ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Ini adalah jawaban terhadap para juhala, orang-orang jahil yang membuat tafsiran-tafsiran dusta terhadap hadis ini. Al-Hizbiyun, orang-orang Hizbiyun yang tidak rela kalau dakwah kepada tauhid itu diutamakan dan dipertamakan. Mereka bilang, lu, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu karena memang penduduk Yaman adalah Yahudi dan Nasara. Pantes dakwah pertama kali ialah tauhid, syahadat an la ilaha illallah. Lah sekarang masa kaum muslimin disamakan dengan Yahudi dan Nasara? Ya, naam. Bahkan sama persis keadaan kaum muslimin sekarang dengan keadaan Yahudi dan Nasara. Mayoritas kaum muslimin dalam keadaan sama persis. Sebagai nubuah dari Rasulullah SAW. Bagaimana? Rasulullah menyatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Qila al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun mereka masuk lubang biawak, kalian juga akan masuk padanya. Para sahabat bertanya, apakah yang kau maksud umat sebelum kami itu ialah Yahudi dan Nasara? Beliau menyatakan, beliau menjawab, siapa lagi? Sampai pun Nabi mengatakan, seandainya dari orang-orang Yahudi dan Nasara itu ada yang menzinai ibunya terang-terangan, maka sungguh di antara kalian akan ada yang demikian pula. Persis sama. Sibrang di sibrang, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta, ziraan di ziraan, persis sama ukurannya. Diukur plak, sama. Nah, ini jawaban terhadap mereka yang mengatakan, wah kalau sekarang kan muslimin, masa kita mendakwai mereka kepada tauhid, kan mereka sudah bertauhid. Ya kita mestinya mendakwai mereka kepada wawasan politik, kepada wawasan harokah, kepada wawasan begini dan begitu. Hizbiyun la barakallahu fihim. Mereka tidak rela kalau dakwah itu lebih mengutamakan dakwah ila tauhid. Ya. Nah. Wa hakadha diterangkan di sini oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. Fayatuna bima yunafiha, maka mereka kaum muslimin mutaakhirin yang akhir-akhir ini yatun, mereka mengamalkan bima yunafiha, amalan-amalan yang menggugurkan syahadatnya. Ya. Fayuthbituna ma nafathu minasyirki, maka mereka justru mengisbatkan, meyakini apa-apa yang telah dinafikan oleh kalimat syahadat la ilaha illallah itu. Apa yang dinafikan? Minasyirki. Perbuatan syirik. La ilaha illallah itu menafikan perbuatan syirik. Konsekuensinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ialah meninggalkan syirik. Tetapi kebanyakan kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka meyakini dengan bi'tiqadihim wa qawlihim wa fi'lihim, mereka meyakini perbuatan-perbuatan, omongan-omongan syirik. Iya. Jadi yun wa yunfuna ma asbatathu minal ikhlasi kadzalik. Mereka menafikan apa yang telah ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah itu. Apa? Minal ikhlasi kadzalik. Keikhlasan. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, mereka justru menggugurkannya, menafikannya. Wabannu, dan mereka menyangka anna ma'naha al-qudratu alal ikhtira'i. Mereka menyangka bahwa makna daripada la ilaha illallah itu ialah al-qudrah, kekuasaan, kekuatan alal ikhtira' untuk mencipta. Jadi berarti la ilaha illallah diartikan oleh mereka apa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan ini adalah makna batin. Ini adalah makna batin. Karena kalau diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, artinya apa? Tidak ada konsekuensi tauhid uluhiyah. Tidak ada konsekuensi tauhidul ibadah. Karena artinya kalau sudah demikian berarti hanya mengajarkan tauhid rububiyah. Sekedar orang itu yakin tidak ada pencipta kecuali Allah, maka dia sudah dianggap bertauhid. Padahal keyakinan seperti itu, kalau memang la ilaha illallah itu maknanya seperti itu, niscaya musyrikin Arab akan dengan mudah untuk menerimanya, karena mayoritas mereka sangat yakin tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an. Sungguh Seandainya engkau, hai Muhammad, menanyai mereka siapakah yang menciptakan bumi dan langit, niscaya mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptanya. Jadi tauhid rububiyah itu sudah ada pada mereka. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Nah, kalau la ilaha illallah itu maknanya ialah tauhid rububiyah, ya berarti sesungguhnya mereka sudah bertauhid, para musyrikin itu. Nah, berarti memang maknanya tidaklah tauhid rububiyah. La ilaha illallah itu maknanya bukanlah tidak ada pencipta kecuali Allah, melainkan maknanya apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Nah, maka kita lihat mayoritas kaum muslimin mengartikan tidak ada pencipta kecuali Allah taqlidan lil mutakallimina minal asyairati wa ghairihim, karena bertaklid kepada ahli-ahli ilmu kalam, al-mutakallimin. Ilmu kalam itu adalah anak jajah, hasil perzinaan antara filsafat dengan ilmu-ilmu logika lainnya. Jadilah ilmu kalam, lahirlah ilmu kalam sebagai anak jajah hasil perzinaan tersebut dari ilmu-ilmu haram itu tadi. Ini ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang diciptakan oleh sebagian filosof-filosof di kalangan muslimin untuk menggunakan kaidah-kaidah filsafat guna meyakini adanya Tuhan. Akhirnya semata-mata dengan logika. Hah? Coba pembahasan pertama ilmu kalam. Bab pertama ilmu kalam, hukum akal, itu bab pertama. Hukum akal itu ada tiga. Hah? Wajib, jaiz, dan mustahil. Yang wajib itu ialah sesuatu yang akal menyatakan harus terjadi. Jaiz itu mengatakan, akal mengatakan boleh terjadi, boleh tidak. Mustahil itu ialah akal mengatakan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Hah, ini apa bedanya dengan metode empirisme? Di dalam madhab-madhab filsafat. Ya plak seperti itu sudah. Nah, ilmu kalam ini hanya mau membahas tauhid rububiyah. Tidak akan mau membahas tauhid uluhiyah. Ya. Akhirnya mengartikan semua prinsip-prinsip tauhid di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dipaksakan untuk diartikan kepada tauhid rububiyah saja. Ya, padahal tauhid rububiyah itu sebagai sesungguhnya satu kaidah untuk membuka pintu guna memahami tauhid uluhiyah. Konsekuensi orang bertauhid dengan tauhid rububiyah ialah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Konsekuensi tauhid rububiyah ialah orang itu harus mengakui bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Ketika orang itu sudah meyakini bahwa memang tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali hanya Allah, konsekuensinya apa? Maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Nah, kalau mengikuti cara-cara al-mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah, Asy'ariyah dan yang lain-lainnya, maka akhirnya mandek pada pengertian tauhid rububiyah saja, kemudian dihentikan untuk jangan masuk kepada tauhid mada uluhiyah, dan itu bahaya. Ya. Wa hadza huwa tauhidur rububiyah. Pengertian la ilaha illallah dengan diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, ini adalah tauhid rububiyah. Alladzi aqarra bihil musyrikuna, yang orang-orang musyrik telah mengakui dengannya. Falam yudkhilhum fil islami, tetapi pengakuan orang-orang musyrikin Arab terhadap tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka kepada Islam. Tidak mereka dianggap sebagai muslimin dengan meyakini tauhid rububiyah. Buktinya apa kalau mereka itu meyakini tauhid rububiyah? Kama qala ta'ala, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah yang Maha Tinggi, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, milik siapa bumi dan apa-apa yang ada padanya bila kalian memang tahu. Ila qawlihi fa anna tusharun. Mereka semua ketika ditanya siapa yang memiliki apa yang di bumi ini, mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka katakan Allah. Siapakah yang mengatur semuanya ini? Mereka katakan Allah. Jadi musyrikin Arab semua mereka sesungguhnya meyakini tauhid rububiyah. Hanya segelintir saja dari mereka yang ateis sesungguhnya. Fa'anna tusharun, kalau gitu dari sisi mana kalian menganggap orang yang beriman dengan tauhid uluhiyah itu berarti kena sihir? Dari sisi mana? Kalau memang kalian meyakini semua ini ciptaan Allah, semua ini yang ngatur Allah, mestinya konsekuensinya ialah bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Begitu. Wa qawluhu, juga firman Allah yang membuktikan bahwa musyrikin Arab meyakini tauhid rububiyah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamlikus sam'a wal absara, dan siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Semuanya itu selalu mereka jawab Allah. Ila qawlihi wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan segala alam ini? Fasayaquluna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak takut kepada Allah yang kalian yakini mampu menciptakan semua ini, mampu menguasai semua ini, mampu mengatur semua ini? Kok kalian tidak mau mempersembahkan ibadahnya kepada Allah? Apakah kalian tidak takut? Wa amsalu hadhil ayati fil Qur'ani katsir, dan yang semisal ayat ini di Al-Qur'an banyak. Nah, berarti wa hadza tauhidu, tauhid yang demikian yaitu tauhid rububiyah, qad aqarra bihi musyrikul umam, telah diakui oleh orang-orang musyrik dari berbagai umat-umat yang lainnya. Ya, Yahudi dan Nasara juga mengakui tauhid rububiyah. Ya, ketuhanan yang maha esa. Ini tauhid rububiyah diakui oleh semuanya. Ya, tetapi pengakuan mereka bahwa tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah, itu belum menyebabkan mereka dianggap muslim. Barulah seorang itu dianggap muslim ketika dia memahami la ilaha illallah dengan makna yang benar. Wa qarra bihi ahlul jahiliyah alladziina bu'itha bihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah diakui oleh orang-orang jahiliyah ketika diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yudkhilhum fil Islam, tetapi pengakuan yang demikian tidak memasukkan mereka dalam Islam. Li'annahum qad jahadu ma dallat alaihi hadhil kalimah. Hadhil kalimah. Karena mereka itu menentang ma dallat alaihi, apa yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat la ilaha illallah ini. Apa yang ditunjukkan? Min tauhidil ilahiyati, yaitu tauhidul ilahiyah, tauhidul ilahiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, bahwa ikhlasul ibadah yaitu mengikhlaskan ibadah, wa nafy syirik dan menafikan syirik, wal bara'ah minhu dan berlepas diri dari syirik tersebut. Qul kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimatin sawa, kepada kata persatuan, bainana wa bainakum, antara kita dengan kalian. Yaitu persatuannya apa? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini tauhid apa? Tauhidul ibadah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak sebagian kita mengambil sebagian yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa'intal tawallau, maka kalau ya mereka itu berpaling dari prinsip ini, faqulush hadu bi'anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah oleh kalian bahwa sungguhnya kami ini adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada tauhidul ibadah. Perpisahan. Ketika prinsip ini ditolak, maka terjadilah perpisahan. Tidak bisa bersatu. Nah demikian pula Allah kalau menganjurkan, dan juga Rasulullah kalau menganjurkan kita kaum muslimin untuk bersatu, persatuannya di atas prinsip ini. Ikhlasul ibadah lillahi wahdah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, menolak adanya perbuatan syirik, mentauhidkan ibadah untuk Allah semata. Ya, ini prinsip persatuan yang tidak bisa ditawar-tawar. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan?